Pikir-pikir, apanya, apanya, apanya, Don, yang sebelah mana, sesuatu sangat menarik, oh. Pikir-pikir apanya, apanya, apanya dong. Dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Mungkin itu rambutnya, dahinya, semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi, yang mana yang menarik? Makin aku memandangnya, makin aku jatuh hati. Sebelah